pointers ya, pointers saja. Saya pertama, saya menganggap bahwa Islam baru datang minggu lalu atau sebulan yang lalu, sehingga kita baru belajar sekarang. Artinya saya tidak mempersoalkan 14 abad ini aplikasi rahmatan lil alamin bagaimana. Jadi saya enggak persoalkan. Saya ini seolah-olah kita memang baru saja didatangi Nabi Muhammad terus kita belajar. Pertama, kalimat wama arsalnaka. Jadi bukan ini aku tidak mengutus engkau kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Kalimatnya bukan aku mengutus engkau untuk rahmat alam semesta, tapi aku tidak kecuali, artinya tidak boleh yang lain. Sama dengan ada ayat lain, aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, misalnya gitu. Jadi itu satu pola kalimat yang membuat peta masalahnya menjadi sangat khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sejarahnya, memang nabi-nabi sebelumnya kan diutus oleh Tuhan untuk lokalitas, untuk regionalitas ya, untuk kelompoknya masing-masing. Saya tidak mengatakan kelompok itu Kristen, Yahudi, enggak gitu. Tapi skalanya, perspektifnya masih lokal. Tapi begitu sampai ke puncaknya, Nabi ke-25 ini, dia sudah universal, dia sudah untuk semua manusia. Jadi rahmatanil alamin itu tugas bahwa Islam itu bukan untuk orang Islam. Islam itu untuk seluruh manusia dan seluruh alam semesta. Nah, alam semesta kan dari Tuhan bikin cahaya, terus ada kumparan-kumparan, Big Bang, segala macam, sampai planet-planet, galaksi-galaksi, kemudian ada black hole, kemudian ada yang padat jadi planet, ada yang memancar jadi matahari yang jumlahnya sangat banyak, kemudian baru bikin jin. Nah, jinnya ada yang menjadi malaikat, ada yang menjadi iblis dan setan, kemudian baru bikin tumbuh-tumbuhan, kemudian bikin benda yang, kalau tumbuhan kan benda yang tumbuh, kemudian bikin benda yang tumbuh dan bergerak, itu binatang. Kemudian sampai ke puncak penciptaan Tuhan, yaitu benda tumbuh, bergerak, dan memiliki daya manajemen, memiliki daya pengelolaan, memiliki akal untuk mengambil keputusan dan mencari yang terbaik menuju rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin ini, kita detail lagi, rahmat itu beda sama barokah. Kalau barokah itu adalah gampangannya anugerah khusus, karena manusia bekerja sangat serius, sangat sungguh-sungguh, maka rahmat dijadikan barokah. Maka kalimatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam adalah satu metode untuk supaya rahmat Tuhan itu ditransformasikan menjadi barokah. Kira-kira gitu singkatnya. Nah, berarti rahmat ini enggak pilih kasih. Ini adalah bukti keadilan yang luar biasa. Apalagi lil alamin. Kalau rahmat mah harus lil alamin. Kalau lil alamin mah harus rahmat. Artinya tidak ada pilih kasih, semua dikasih. Orang mencuri tetap dikasih rahmat, orang korupsi dikasih rahmat. Apa aja tetap dikasih rahmat sama Tuhan. Nah, rahmat ini kan ada batu tadi itu, ada beberapa makhluk sampai ke manusia tadi. Berarti manusia kalau bikin negara, kalau bikin keluarga, kalau bikin polisi-polisi, kalau bikin kurikulum, ya pedomannya adalah tidak boleh menyakiti makhluk-makhluk Allah di alam semesta ini, termasuk alam semesta itu sendiri. Jadi kalau teorinya Nabi Muhammad, yang namanya menyakiti dan berbuat buruk itu hanya tiga. Satu, mengambil yang bukan haknya, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu namanya mencuri atau korupsi. Nomor dua, tidak merendahkan martabat. Ya, kalau batu harus dihargai sebagai batu. Anjing jangan direndahkan, karena dia tidak masuk neraka. Kita yang mungkin punya kemungkinan masuk neraka. Dan seterusnya, semua kita hargai sebagaimana Tuhan memaksudkannya. Kalau Tuhan bikin warna merah, ya kita jangan menuduh dia kuning, ya, seterusnya ini. Ya, itu cara kita merahmati semua. Terus dari situ baru diterjemahkan ke berbagai macam sistem komunitas manusia, dari di hutan sampai ke apa namanya, yang pindah-pindah, sampai ke komunitas, sampai ke suku, sampai ke kerajaan, kesultanan, sampai ke negara. Dan di puncaknya sekarang kita malah agak bertengkar mengenai rahmatan lil alamin.